Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا ما بعد فنبدينا عوصكم الله kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita lanjutkan bab tentang salatul jamaah wal imamah. Qala rahimahullah al-hadis al-khamis wal isrun wa 300. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال dari sahabat yang mulia Abu Hurairah semoga Allah taala meridainya, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, innama ju'ilal imamu liutamma bih, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa'idha kabbara fakabbiru, jika imam membaca takbir maka bacalah takbir. Wala tukabbiru hatta yukabbira, dan janganlah kalian bertakbir sebelum imam bertakbir atau sampai imam bertakbir. Wa idza raka'a farqa'u, dan jika imam telah rukuk maka rukuklah. Wala tarka'u hatta yarka, kalian jangan rukuk sampai imam rukuk. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu Allahumma rabbana lakal hamd, jika imam berkata sami Allahu liman hamidah maka ucapkanlah Allahumma rabbana lakal hamd. Wa idza sajada fasjudu, dan jika imam sujud maka sujudlah. Wala tasjudu hatta yasjuda, dan janganlah kalian sujud sampai imamnya sujud. Wa idza shalla qa'iman fasallu qiyaman, jika imamnya sholat sambil berdiri maka sholatlah kalian sambil berdiri. Wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'in, dan jika imam sholat sambil duduk maka sholatlah kalian sambil duduk semuanya. Rawahu Abu Dawud, ada sini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Wa hadha lafdhuhu, dan ini lafadznya Abu Dawud. Wa asluhu fi sahihain, dan asal hadis itu disebutkan dalam Sahihul Bukhari wa Muslim. Nah, al hadis sahih. Shahahahu Al-Albani fi Shahih Abi Dawud. Fihi fawaid. Dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Al-faedatul ula, wujubu mutaba'atil imam. Fala yajuzu al-ikhtilaf alaih. Wajib mengikuti imam dan tidak boleh menyelisih imam. Sebutkan dalam hadis tadi, innama ju'ilal imam liutama bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Al-faidatu asaniya, annal afdal anta tiya tanakkulatul ma'mum ba'da tanakkulatil imam. Anal afdal antaktia tanakkulatul ma'mumi ba'da tanakkulatil imam. Yang afdal perpindahan gerakan makmum itu dilakukan setelah perpindahan gerakan imam. Seperti yang disebutkan tadi. Wala tukabbiru hatta yukabbiru. Kalian jangan takbir dulu sampai imamnya takbir. Wala tarka'u hatta yarka'a. Jangan kalian rukuk sampai imamnya rukuk. Wala tasjudu hatta yasjuda. Dan jangan kalian sujud sampai imamnya apa ini? Sujud. Berarti pergantian gerakan makmum yang afdol setelah gerakan imam. Al-faidatu as-salisa. Faidah yang ketiga. Anna musabaqatal imam muharramatun. Anna musabaqatal imam muharramah. Mendahului gerakan imam diharamkan. Wahtalafu fi butlani salatihi. Ulama berbeda pendapat tentang batalnya orang yang sholatnya mendahului gerakan imam. Fadhahaba al-jumhur ila annaha la tabtulu. Jumhur ulama berpendapat bahwa hal tersebut tidak membatalkan sholat. Sholatnya enggak batal. Misalkan rukuk dulu sebelum imam, sholatnya enggak batal. Cuma dosa, ya. Nah. Wa dhahaba al-Imam Ahmad ila annaha tabtulu. Amdan wala tabtulu sahwan. Sedangkan Imam Ahmad berpendapat bahwa kalau sengaja maka batal. Ini sengaja mendahului gerakan imam maka batal sholatnya. Tapi kalau lupa enggak batal. Jadi lupa imamnya itu masih berdiri belum rukuk, dia rukuk duluan, ya. Lupa, ya. Kalau dia sedang berjamaah, kiranya sholat sendiri. Maka enggak batal. Taib. Al-Fa'idatu Ar-Rabi'ah. Nah. Anat takhallufa anhu kamu sabakotihi la tajuzu. Jauh meninggalkan imam dari gerakannya atau ketinggalan jauh dari gerakan imam itu hukumnya sama dengan mendahului gerakan imam, sama-sama enggak boleh. Imamnya itu sudah rukuk lama dia masih berdiri, bahkan imamnya sudah sujud sujud dia masih berdiri, belum rokok. Nah, tertinggal jauh dari gerakan apa ini? Imam juga tidak boleh. Hukumnya sama dengan apa ini? Mendahului imam. Karena yang disyariatkan ialah mutaba'atul imam. Mengikuti gerakan imam. Imam gerak, makmum gerak. Gitu. Tapi kalau mendahului, musabaqah, tidak boleh. Kalau lambat dalam mengikuti imam juga tidak boleh. Imamnya gerak, dia lama tidak gerak. Sampai imam gak pada gerakan berikutnya dia baru nyusul. Kalau polisi dia sudah apa ini tertinggal dari gerakan yang lain. Sujud terus pada imamnya sudah salam. Nah, dia belum tasyahud. Nah, apalagi salam masih sujud. Katanya masih sibuk berdoa. Ketika sujud, ya banyak keperluan dalam doa, ya. Tak apa-apa, imam duluan yang penting nanti nyusul, tak boleh, ya. Cegah untuk ikut gerakan imam. Al-fa'idah atau al-khamisah. Al-hadis hujjatun fi annal ma'muma la yajma'u baina at-tasmi' wa at-tahmid baina at-tasmi'i wa at-tahmid inda raf'i minar ruku. Wa huwa madhhabu al-Hanafiyah wal Hanabilah. Wa huwa madhhabul Hanafiyah wal Hanabilah. Wa innama alladhi yajma'u bainahuma wa innama alladhi yajma'u bainahuma huwa al-imam wal-mufarid huwa al-imam wal-mufarid. Bikhilafi asyafi'iyah fa'innahum yarawnal jam'a bainahuma lima fi muslim min annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a qala sami Allahu liman hamidah Allahumma rabbana wa lakal hamd wa qala sallu kama ra'aitumuni usalli nah dalam hadis ini terdapat hujjah bahwa makmum itu tidak membaca tasmi' dan tahmid secara bersamaan ketika bangkit dari rukuk. Ini merupakan pendapat madhab Hanafi dan Hambali yang menggabungkan keduanya hanya imam dan yang sholat sendirian. Jadi kalau makmum hanya mengucapkan Rabbana walakal hamd atau Allahumma Rabbana walakal hamd, tidak membaca sami Allahu liman hamidah, hanya membaca Rabbana walakal hamd atau Allahumma Rabbana walakal hamd, Ini pendapat siapa? Madzhab Hanafi dan Hambali. Yang membaca dua-duanya ialah imam sama yang sholat apa? Sendirian. Imam membaca sami Allahu liman hamidah, juga membaca apa ini? Rabbana walakal hamd, atau Allahumma rabbana walakal hamd. Demikian pula yang sedang sholat sendirian baca tasmi', yaitu sami Allahu liman hamidah, dan juga membaca tahmid, Allahumma rabbana walakal hamd. Adapun kalau makmum hanya membaca tahmid saja, Allahumma rabbana walakal hamd, tidak pakai membaca sami Allahu liman hamidah. Ini madhab Abu Hanifah dan madhab Hambali. Beda dengan madhab Syafi'i. Mereka berpendapat makmum juga menggabungkan antara tasmid dan tahmid. Jadi makmum juga membaca sami Allahu liman hamidah, Allahumma rabbana walakal hamd. Berdasarkan riwayat Imam Muslim bahwa Nabi SAW ketika bangkit dari rukuk, beliau mengucapkan apa? Sami Allahu liman hamidah, Allahumma rabbana walakal hamd. Dan beliau mengatakan sallu kama raaitum usolli, salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Berarti ya baca dua-duanya seperti kalian mendengar aku membaca. Di pendapat siapa ini? Madhab Syafi'i. Kalau dalam hadis ini, wa idza qala sami Allahu liman hamidah, kalau imam membaca sami Allahu liman hamidah, faqulu Allahumma rabbana lakal hamd, maka kalian wahai makmum bacalah Allahumma rabbana lakal hamd. Tidak diperintah membaca sami Allahu liman hamidah. Nah, ini ikhtilaf dalam masalah ini. Barakofikum. Jadi kalau untuk yang imam sama munfarid baca tasmi' dan tahmid, kalau makmum diperselisihkan, ada yang hanya membaca apa? Tahmid saja, ada yang dua-duanya, tasmi' dan tahmid. Al-fa'idah itu as-sadisah. Sami Allahu liman hamidah. Mahalluha inda raf'i ra'sihi minar ruku'. Wa amma rabbana walakal hamd fa mahalluha ba'da al-i'tidal min ar-ruku'. Ini cara bacanya ya. Sami Allahu liman hamidah itu ketika kepalanya diangkat dari rukuk, begitu itidal lurus baru membaca apa ini? Allahumma rabbana walakal hamd. Nah, al-faidatu as-sabi'ah. Ajma' al-a'immah, ajma' al-a'immah ala wujubil qiyam fi salatil fardhi. Jadi para ulama sepakat wajib untuk berdiri dalam sholat fardu. Al-Faidah toh As-Saminah. Wujubu sholatil ma'mumi qa'idan idha kanal imamu sholat qa'idan di udren. Jadi wajib mengikuti imam. Jadi wajib makmum sholat sambil duduk jika imamnya sholat dengan duduk karena ada udzur. Lihat al hadis berdasarkan hadis ini. Walil ulama aqwal fi hadhihi mas'alah. Namun para ulama memiliki banyak pendapat dalam masalah ini. Jadi kalau imamnya sholat sambil duduk karena udzur sakit atau apa, makmumnya harus sholat apa ini? Sambil duduk. Fa idza shalla qa'idan fa shallu qu'udan ajma'in. Tapi ternyata para ulama dalam masalah ini memiliki banyak pendapat. Ada yang merinci. Kalau imam rawatib maka makmumnya salat sambil apa ini? Duduk. Tapi kalau imamnya bukan imam rawatib, ya, maka makmumnya tetap berdiri. Jadi ada perbedaan antara rawatib sama tidak rawatib. Namun butuh dalil dalam masalah itu. Ada yang kemudian merinci. Kalau imamnya itu memang sudah cacat seumur hidup sehingga duduk terus, maka makmumnya tetap berdiri sholatnya. Tapi kalau udurnya itu karena sakit waktu itu, tapi kalau sembuh ya bisa berdiri lagi, ya, maka sholatnya sambil duduk. Bahkan kakinya sudah buntung semua. Soalnya duduk, imam rawatib, tapi duduk terus, Sumber hidupnya Jumat di situ. Kalau sholat fardu, naam, duduk terus, enak sholatnya duduk di masjid fulan karena imamnya duduk. Ini menurut sebagian pendapat, yang ini pendapat Imam Malik wa Syafi'i. Nah ini harus berdiri makmumnya, karena dianggap ini makmum disamakan dengan yang sudah berdiri, karena permanen duduknya. Tapi kalau karena udzur sesaat sakit sehingga enggak kuat berdiri, maka semua makmumnya duduk sholatnya, karena diharapkan masih bisa sembuh dan bisa berdiri dalam sholat yang lain. Akan tapi kalau melihat hadis ini, wa idza shalla qa'idan fa shallu qu'udan ajma'in, mutlak. Imamnya kalau sholat sambil duduk karena ada udzur, baik udzurnya ini muakkad ya, sementara, atau muabad permanen, makmumnya tetap apa ini? Ikut imam. Sholat sambil apa? Duduk. Nah, barakofikum. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu.